Apabila kita melihat adanya amalan-amalan khurafat yang jelas-jelas syirik tu, tak apalah, yang disaluti dengan nama agama, disaluti atas nama ibadah, disaluti atas nama ajaran turun-temurun. Bila nak tegur, dituduh pemecah belah masyarakat. Bila nak tegur, dituduh sebagai apa, melanggar amalan turun-temurun. Bila nak tegur, dikatakan sebagai apa, melanggar mazhab Syafi'i. Ha, sudah. Jadi macam mana Islam mengajar kita tindakan di dalam mengatasi benda khurafat ni? Prof, TV tadi masuk, kita masuk YouTube. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Amin Idris, moderator pada malam ini, dan sahabat saya juga Dr. Zaitun daripada negara jiran kita, saudara kita, iaitu Indonesia. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan masih lagi dapat bertahan walaupun kita bersiaran agak sedikit lewat, tapi alhamdulillah kehadiran masih ramai. Saya sebut takbir, tuan-tuan sebut Allahu Akbar, boleh? Takbir. Allahu Akbar. Ha, dengar ni, ramai orang ya, kalau ya, ceramah ya, orang. Bukti-bukti. Yang tahu tahu, yang faham faham ya. You know, you know. Ada yang baru faham. Agak-agak macam-macam boleh faham kau, macam-macam ya. Boleh faham. Ramai malam ni, alhamdulillah. Bila Amin sebut tentang tak boleh masuk TV, sebenarnya betul, itu cerita betul. Kita bayar siaran dekat TV Al-Hijrah RM20,000 lebih untuk dapatkan slot airtime. Kita hantar wakil kita, pensyarah kita pergi, okey. Tapi untuk dua slot yang terakhir, saya pergi. Rektor pergi. Tapi hanya sekali je. Lepas tu dia tak bagi yang slot yang terakhir tu, dia tak bagi. Dia kata kena hantar orang lain. Saya kata mana boleh, kita bayar, tiba-tiba dia nak arah kita buat itu dan ini. Kan? Jadi dia janji nak refund. Tapi setakat ni tak sampai lagi. Refund cepat TV Hijrah. Tuan-tuan hati-hati masuk TV Hijrah. Kadang-kadang dah bayar, dia tak bagi masuk. Ini satu benda yang tidak profesional. Saya nak guna platform ni. Saya lama dah diam, tapi Amin sebut. Kan? Dia saja je membakar. Kan? Dia tahu kita jenis cepat terbakar. Jadi TV Hijrah, tolong bayar refund cepat. Kan? Itu duit zakat. Kami bergerak dengan duit zakat, jangan lambat-lambat bayar. Ha, ini nak cerita TV Al-Hijrah kena jadi TV Islami. Lama, janji lama jangan ingkar tu, kan? Lama simpan tu. Lama simpan ni. Tak apa. Ini CEO dia lah. Saya pesan pada CEO dia supaya bayar cepat dan be professional. Bila you nak miaga, dah ada kontrak, jangan suka-suka batal. Kita boleh saman. Tapi tak apalah, kita tak mau gaduh. Kan? Nah, nanti ada orang buat video lagi, dia kata Rora suka bergaduh. Cerita tentang khurafat. Khurafat seperti mana yang Dr. Zaitun sebut tadi, ialah cerita yang diletakkan garam supaya ia menarik dan ia sedap untuk didengar. Dan khurafat ini, ya, khurafah ialah satu perkataan yang telah ada daripada zaman dulu lagi. Ada sebahagian riwayat yang menyebutkan hadisu khurafah. Kan dikatakan ada seorang lelaki yang ditawan oleh jin, kemudian dia balik dan menceritakan perkara-perkara yang pelik, sehingga bila orang dengar cerita-cerita pelik lepas tu, tu orang kata ini cerita khurafat. Kan? Khurafah ataupun cerita-cerita yang rekaan ini, cerita-cerita yang tak diketahui benar ataupun tidak ini, tidaklah semuanya dilarang. Kita duk layan cerita-cerita science fiction. Kan? Back to the future lah. Macam-macam cerita kita duk tengok. Bukanlah semua cerita-cerita yang direka ini dilarang. Kita dalam sejarah tradisi kita pun ada cerita Alfu Lail Walailah. Seribu satu malam. Kan? Itu adalah cerita yang orang semua tahu. Ini cerita yang tidak ada orang kata apa, bukti kebenarannya. Tetapi diceritakan sebagai satu sumber sastra. Sekadar orang nak dengar, orang nak berhibur. Tetapi bila khurafah ini membentuk satu kepercayaan, ya, membentuk satu akidah, menyebabkan orang kata ini sebahagian daripada tuntutan agama, maka disitulah datangnya perbincangan yang hangat, yang panjang. Kerana sebahagian daripada khurafah boleh membawa kepada syirik, boleh membawa kepada bid'ah, boleh membawa kepada kepercayaan karut. Maka sebab itu Islam dia memberikan beberapa perkara ataupun dia letakkan beberapa panduan kepada orang Islam supaya dapat membebaskan dirinya daripada khurafah yang membahayakan agamanya. Tapi kalau tak membahayakan agama, tak ada masalah. Sebab itu para ulama meletakkan kaedah dalam bab nak berinteraksi dengan Israiliyat. Israiliyat ni cerita orang-orang ahli kitab yang datang daripada golongan yang masuk Islam, yang asalnya mereka ini ahli kitab. Bila dia orang masuk Islam, adalah orang-orang Islam duk tanya, dulu dalam kitab-kitab terdahulu cerita macam mana? Jadi dia orang ni berdasarkan pengalaman, berdasarkan ilmu yang sebelum, mereka cerita. Ceritanya macam ni, ceritanya macam ni. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis riwayat al-Imam al-Bukhari, Nabi kata apa? Wa hadithu an ahli al-kitab wala haraj. Boleh cerita. Daripada cerita-cerita Israiliyat, daripada cerita ahli kitab, tak ada masalah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Cuma dalam bab Israiliyat ni, jangan kamu membenarkan mereka dan jangan kamu kata mereka bohong selagi mana tidak ada bukti. Jadi bila Islam datang, dia nak bersihkan manusia ni, dia nak jadikan manusia ni cerdik, dia nak jadikan manusia ni bijak. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan akal manusia itu adalah satu perkara yang dilindungi. Dan dia termasuk dalam daruriyatul khams, benda yang darurat yang lima. Jaga agamanya, jaga nyawanya, jaga akalnya, apa ni, jaga nyawa, jaga akal, jaga nasab dan juga jaga harta. So jaga akal termasuk dalam daruriyat al-khams, dan dia terletak di antara daruri ataupun di antara perkara yang dilindungi oleh Islam. Oleh kerana itulah Islam tidak membenarkan manusia ini buat perkara yang boleh menghilangkan fungsi akalnya. Allah Azza wa Jalla mengharamkan kita minum arak. Kenapa dilarang minum arak? Dilarang itu sepakat ulama mengatakan illatuhul iskar, illahnya, faktor pengharamannya adalah disebabkan oleh kerana ia menghilangkan akal. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang Islam ni untuk menyamakan diri dengan haiwan. Nak buktikan umat Islam, manusia yang namanya mukmin, yang menyembah Allah, bila mereka salat, jangan salat dengan gerakan seperti patukan ayam. Jangan bila salat, bila kamu sujud, kamu letakkan siku kamu di lantai seperti mana bentuk anjing. Kerana Nabi SAW nak bezakan kita daripada haiwan. Kamu bukan haiwan. Bahkan Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang yang tidak menggunakan fikirannya, tak menggunakan jiwanya untuk memahami. Allah Ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا walahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adal. Allah Subhanahu wa taala cela golongan yang tidak menggunakan akal dan jiwa untuk memahami. Allah Taala kata sesungguhnya kami heret ke dalam neraka tu ramai daripada kalangan jin dan manusia. Lahum qulub, kami berikan kepada mereka jiwa. Tadi ustaz cerita pasal akal, kenapa cerita pasal jiwa? Kenapa cerita pasal jantung? Kerana jantung itulah yang membuat keputusan berdasarkan nasihat yang diberikan oleh akal. Akal ni dia bagi nasihat pada jantung. Jantung ni ada dua nasihat, ada dua penasihat. Satu akal, satu nafsu. Ni saya sebut dulu. Dua penasihat, satu akal, satu nafsu. Nafsu ada kawan baik. Siapa kawan nafsu? Syaitan. Akal ada kawan baik. Siapa kawan baik bagi akal? Ilmu. Allah Azza wa Jalla menggalakkan kita menuntut ilmu untuk menguatkan akal tu, supaya nasihat yang diberikan oleh akal menjadi dominan kepada jantung, untuk jantung dengar, oh betul, logik, oh betul, strong argument, maka dia akan terima. Tapi kalau fikiran kita akal tak ada, akal kita ilmu tak ada, maka kita nak bagi nasihat apa? Dia tak mampu nak memberikan nasihat yang baik. Maka pada ketika itulah syaitan akan menguasai nafsu, dan nasihat yang diberikan oleh nafsu itu lebih didengari oleh jantung. Jantung kata betul juga. Tapi bukanlah maknanya nafsu ni akan bisik benda yang tak elok je semata. Kadang-kadang dia bagi yang elok juga. Cuma dia sentiasa dipergunakan oleh syaitan. Kalau kita tak hati-hati, kita tak kuatkan akal, maka dalam keadaan tu biasanya biasanya akal akan tewas. Allah Subhanahu wa taala kata lahum qulub la yafqahuna biha, mereka ada jantung tetapi mereka tidak mahu memahami. Walahum ayun la yubsiruna biha, mereka ada mata mereka tidak mahu melihat. Walahum adhanun la yasmauna biha, mereka ada telinga tapi mereka tak mahu dengar. Mereka itu seperti haiwan ternakan, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada itu. Kerana apa? Kerana haiwan, walaupun mereka tidak mempunyai akal sebaik kita, tetapi mereka tetap taat kepada Allah. Pernah tengok lembu buat demonstrasi? Kami persatuan lembu-lembu sedunia nak buat demonstrasi. Sebab apa? Boring makan rumput. Tak ada. Tak ada. Lembu daripada awal sehingga ke akhir hayat makan rumput, tak pernah jemu. Dia tak pernah buat demonstrasi. Dia taat pada Allah Azza wa Jalla. Manusia nak menjadi selamat perlu menggunakan akal. Dan bukan hanya sekadar Allah Azza wa Jalla suruh kita pakai akal, Allah suruh kita perhati. Kerana mata dan telinga menjadi sumber bagi ilmu yang dipanggil sebagai empirical, supaya kita berfikir. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Allah Ta'ala sebut ketika turunnya ayat ni, Allah Ta'ala turunkan kepada orang Arab. Unta ni orang Arab tengok hari-hari. Allah Ta'ala suruh fikir. Tengok, fikir. Tengok dan fikir. Rupanya betul lah. Banyak sebenarnya kebesaran yang Allah Ta'ala tunjukkan pada penciptaan unta. Nak jadikan orang Islam ni suka berfikir, suka berfikir, suka berfikir. Dan apabila mereka berfikir, akal mereka menjadi tajam. Akal mereka menjadi cerdas. Mereka tak mudah untuk terima berita-berita, cerita-cerita yang tidak ada sumber. Maka datanglah satu ayat Allah Ta'ala suruh tabayyun. Ya ayuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, bila seorang fasik datang membawa berita, membawa cerita, hendaklah kamu semak. Datang satu tuntutan untuk semak berita, untuk semak cerita. Walaupun ramai di kalangan ulama kata ini sumber untuk cek status hadis, tetapi ayat ni umum, dia bukan hanya untuk hadis, dia untuk semua cerita. Dalam riwayat sirah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang Yahudi. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai Khaybar, Nabi tawan satu orang Yahudi. Kerana sebelum tu Nabi dah berperang dah dengan orang Yahudi, Bani Nadir. Waktu tu Nabi kata, mereka tewas. Nabi kata, kamu boleh keluar. Nabi halau mereka. Kamu boleh bawa kelengkapan yang boleh dibawa oleh unta kamu je. Tapi semua harta-harta yang lain, yang berbentuk dinar dan dirham, tinggal sebagai harta rampasan perang. Kerana mereka telah tewas dalam peperangan. Tapi orang Yahudi ni, ada seorang tu, dia ambil satu bekas, dia ambil harta Huyai bin Akhtab, dia bawa lari, pergi ke Khaybar. Jadi bila Nabi SAW sampai dekat Khaybar dan Nabi berjaya buka kota Khaybar, Nabi SAW panggil orang ni. Mari sini. Dia ditawan. Nabi tanya, mana harta Huyai bin Akhtab yang kamu bawa lari? Mana harta tu? Maka dia kata apa? Anfaqathu al-hurub wa nafaqat. Azhabathu al-hurub wa nafaqat. Dia kata, harta tu dah habis dah. Sebab apa? Kami guna untuk belanja perang. Kami guna untuk belanja-belanja harian. Habis lah. Apa Nabi SAW sebut? Al-ahdu qarib wal-malu kathir. Nabi kata, tak mungkin cerita ni betul. Tak mungkin ia logik. Sebab apa? Sebab harta tu banyak. Tempoh nak habiskan harta tu pendek. Tak mungkin harta tu habis dalam masa yang pendek. Maka akhirnya betul, memang wujud. Nabi SAW ajar kita, bila sampai berita, bila sampai cerita, semak. Tadi Dr. Zaitun sebut tentang apa? Tentang bulan. Cantik ke tidak bulan kan? Kita tengok bulan, cantik kan bulan? Bulan cantik kan? Itu kalau tengok daripada jauh. Betul tak? Kalau tengok dekat-dekat, ambil teleskop, tengok dekat-dekat, bulan tak cantik. Bulan berlopak. Kan? Muka Amin lagi licin daripada bulan. Dia buat contoh. Nak bagi tahu apa dia? Nak bagi tahu. Cerita-cerita yang datang kat kita ni, kadang-kadang kita dengar, kita rasa macam, ui, hebatnya. Eh, betul. Eh, kita rasa macam terpesona dengan cerita tu. Kan? Ada orang cerita, Habib Fulan, Habib Fulan, hafal 100,000 hadis. Kita dengar, hebatnya. Tapi bila baca, hadis palsu juga. Dalam tu. Hadis sahih ni, hadis sahih, kitab sahih yang paling besar yang dikumpul di zaman ni, ialah yang ditulis oleh Syekh Al-A'zami, Al-Jami' Al-Kamil. Tak sampai 100,000 pun. Jadi kita pun kena tanya, 100,000 yang hang cerita kata Habib hang hafal 100,000 ni, hadis mana? Dia hafal hadis palsu sekali. Jadi kena semak lah. Sebab tu dengar cerita daripada jauh nampak cantik, nampak hebat, macam bulan daripada jauh nampak cantik, nampak indah, nampak cerah, nampak putih. Sebab apa? Sebab dia duduk di langit yang gelap, yang lain tak mampu untuk lawan dia. Tapi kalau kita ambil teleskop, kita teropong, kita nampak banyak lopak, banyak longkang. Betul tak? Kena semak berita. Kena semak cerita. Cerita seorang-seorang atas pentah. Wali ni tuan-tuan, kencing dekat batu, batu jadi emas. Pakcik-pakcik dengar, Masya Allah, kenapa Habib tak jadi Habib Jual? Kalau dah kencing dekat batu jadi emas, patut Habib boleh jadi Habib Jual. Tapi tak jadi juga. Guna akal kita, guna fikiran kita yang waras untuk semak dan kaji. Itulah yang disuruh oleh agama. Dan Islam bukan hanya sekadar suruh kita guna akal, bukan hanya sekadar suruh kita semak berita. Islam jelaskan betul-betul kepercayaan-kepercayaan karut yang ada di zaman jahiliyah yang diteruskan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam bagi tahu benda ni khurafah, benda ni tak benar, benda ni tidak memberikan apa-apa faedah pada kamu. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita pergi tanya dekat bomoh, pergi tanya kat tukang tilik, tak boleh. Man atakahinan aw arrafan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang pergi tanya tukang tilik, pergi tanya tok bomoh yang dakwa dia tahu benda ghaib, lalu dibenarkan, betul lah tok bomoh, betul tok bomoh cakap, saya yakin dan percaya, dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak ada siapa yang tahu benda ghaib melainkan hanyalah Allah. Kita tahu benda ghaib bila Allah Azza wa Jalla beritahu kat kita. Kalau Allah tak beritahu dalam Quran, Nabi tak beritahu dalam sunnah, kita pun tak tahu. Tapi ustaz, saya bukan nak percaya, saya pergi tanya aja. Nabi SAW kata apa? Man ata arrafan aw kahina fasa'alahu lam tuqbal lahu salah arba'ina yauma. Siapa yang pergi je tak percaya pun, dia pergi tanya, tak diterima solatnya 40 hari. Nak maksud apa? Nak maksud dalam masalah ni Islam clear, dia jelas, dia kata jangan pergi, jangan buka pintu, jangan buka pintu untuk kamu percaya benda khurafat yang boleh membahayakan pegangan agama kamu. Bahaya benda ni. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Islam menjelaskan tentang bahaya ataupun tidak bergunanya kepercayaan tatayur, percaya kepada sial. Ini dulu saya sebut juga. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, la adwa wala tiyarah, tidak ada penyakit berjangkit melainkan dengan izin Allah, dan tidak ada kepercayaan sial. Tiyarah, kepercayaan orang Arab zaman dulu. Bila nak pergi musafir, mereka akan tengok burung. Burung terbang belah kanan, petanda baik. Burung terbang belah kiri, petanda buruk. Tak ada burung, pergi cari burung. Cari sarang burung, goncang, tengok burung terbang belah mana. Maka Nabi SAW batalkan kepercayaan ni. Dan benda ni masih ada dalam kepercayaan orang-orang kita. Dan benda ni kena dibuang kerana benda ni khurafah. Dan boleh membahayakan kerana menyebabkan kita bergantung pada perkara tu. Kepercayaan yang tidak ada dalil. Orang apa Quran tak boleh lalu bawah penyedai kain, nanti lupa. Kita pun pelik. Orang tanya, betul ke ustaz? Saya nak cari dalam hadis pun tak tahu. Penyedai dalam bahasa Arab apa dia? Kan? Duduk atas bantal, punggung jadi bisul. Kan? Saya, sahabat saya Ustaz Rosman, pengarah pusat Islam Kuibs, dia baru ni kena operation. Dia punya apa, bawah ketiak dia kena bisul. Bukan duduk je, bukan duduk atas bantal, kadang-kadang bawah ketiak pun boleh kena. Ha? Maka sebab itu Islam dalam masalah ni clear. Dan Islam tidak membenarkan kita bergantung dengan benda-benda yang tak beri manfaat dan mudarat. Sebab itu Umar clear bagi tahu sewaktu dia cium Hajar Aswad, inni a'lamu annaka hajar la tanfa' wa la tadur. Aku tahu engkau batu, tak beri manfaat dan tak beri mudarat. Kalaulah tidak kerana Nabi, aku melihat Nabi cium, aku pun tak cium kau. Satu akidah yang clear, satu akidah yang bersih. Kan? Satu akidah yang bersih yang kita kena jadikan diri kita faham masalah ni. Islam suruh kita menggunakan akal fikiran. Islam suruh kita semak berita betul-betul, check. Bukan hanya hadis kena semak, berita pun kena semak. Dan yang ketiga, Islam tidak membenarkan kita ikut benda-benda yang khurafah yang tidak ada dalil dalam banyak hadis Nabi SAW. So ini tiga benda. Kalau kita boleh pegang yang ni, insya-Allah kita akan selamat. Masalah kita sekarang ni, banyak manusia tak mau fikir. pajakkan otak pada ustaz dia. Sedangkan ustaz dia pun kadang-kadang SPM pun tak lepas. Sorry to say, ini benda betul. Orang belajar elok-elok, ada kelulusan tertinggi dekat universiti, kita pelekehkan seolah-olah tak ada nilai. Tapi orang yang tak diketahui di mana dia belajar, di mana dia mengaji, kita angkat seolah-olah macam dia tu ulama. Kalau betul ulama, saya bukan nak kata sijil tu, tapi seolah-olah setidak-tidaknya sijil tu membuktikanlah disiplin dia belajar. At least dia ada thesis, dia ada jurnal, dia ada buku dia menulis. Bolehlah cakap Arab sikit. Bolehlah cakap Arab sikit-sikit. Kalau kita cakap Arab tu adalah mubtada khabarnya. Mubtada khabar. Kan? Tapi kita nak bawa manusia ke arah mana ni? Dalam bab perubatan, kita nak jumpa doktor pakar. Betul tak? Doktor pakar yang ada master dalam bidang dia. Tak nak pergi jumpa doktor-doktor tepi jalan yang tak ada sijil ni. Yang penting kita dalam masalah ni, saya dapat ilmu laduni. Saya nak bedah tuan. Kita pun tak, sorry, saya nak pergi yang pakar punya. Tapi dalam bab agama, seolah-olah kita hilang pertimbangan. Asal bawa cerita gaib tanpa bukti, kita terima. Siapa yang lawan? Yang ni yang bermasalah. Yang lawan ni kena sekat. Walaupun dah bayar siaran tu tak boleh masuk. Dia pusing balik. Aku pusing balik. Itu menunjukkan nak habis dah tu. Maka tak apalah. Kadang-kadang kita rasa macam kita terima sedikit tekanan. Tapi Ni agama suruh. Kita nak hidup dalam dunia ni bukan lama. Tapi setidak-tidaknya kita buat sesuatu untuk menyelamatkan umat kita daripada terjebak dalam perkara-perkara yang khurafah, yang boleh merosakkan pegangan agama, yang boleh merosakkan akal fikiran. Kan? Sampai boleh percaya. Ini ada seorang ustaz dulu kan, dia kata roh boleh berpindah jasad. Saya ingat yang roh boleh berpindah jasad ni bukan akidah Islam. Tapi bila kita tegur, kita pula kena. Hang bukan tahu, hang Wahabi. Lah kali dia tarik. Bila dia tarik, oh Masya Allah ustaz bagusnya. Yang tuduh Wahabi tu tak tarik pun Wahabi tu. Buat lupa je, kita buat lupa. Allah Azza wa Jalla tidak lupa. Jadi itulah dulu untuk round pertama ni. Saya serah kembali kepada Bro Amin, silakan. Di dalam kita berhadapan dengan masalah khurafat ni, saya ingat lagi, sampai kadang-kadang orang berhujah dengan hujah yang kelakar. Saya ingat lagi Dr. Rozami pernah kena pesan kat orang, jangan pakai spek. Kan? Tak payah cakap pakai mic. Sebab apa? Bidah. Kan? Saya tengok kita, kalaulah bukan kerana Nabi larang kita maki, aku maki. Kan? Sebab kita tak tahan dengan kebodohan, tuan-tuan. Tetapi, kan, macam mana kita nak move forward di dalam keadaan begini, berhadapan dengan hujah-hujah yang kata bodoh marah pula, tapi kejahilan, doktor. Pendakwah ini, dia berdakwah bukan semata-mata untuk kalam dia diterima, tetapi dia berdakwah adalah kerana dia ingin mengutip kelebihan daripada dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ke atas umat Islam ini, sebahagian daripada mereka perlu melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Melaksanakan kerja ajak orang buat benda baik dan cegah orang buat benda mungkar. Ajak orang buat benda baik ni ramai orang buat. Tetapi nak mencegah perkara mungkar ini tidak begitu ramai, kerana kita panggil apa, kesan dia kepada diri itu mungkin besar. Tadi ada seorang sahabat, dia datang kepada saya lepas solat. Kebetulan saya lambat sikit tadi, datang-datang dah azan, so tak boleh nak masuk masjid penuh. Saya semayang dekat solat dekat bawah kemah. Lepas saya solat tu, dia datang jumpa saya. Dia kata, saya datang daripada negeri antah berantah. Saya datang, saya nak minta maaf. Dia kata, kenapa? Saya banyak share klip-klip asatizah daripada Perlis. Saya banyak dengar channel Promedia. Disebut tadi Promedia. Mungkin juga disebut sekali dengan Suara Sunnah. Ni dua channel ni kembar lah bagi saya. Sama kan? Segmen dia sama. Dah tu kenapa nak minta maaf kan? Saya, dalam hati saya sebut. Dia kata sebab saya share banyak. Tapi bila ada satu kali tu saya share Dr. Ora punya kuliah. Lepas saya share Dr. Ora punya kuliah, saya dipanggil oleh majikan saya. Majikan saya pun kata kat saya, tak boleh ni, negeri ni tak boleh terima dan sekian-sekian. Kena tahu ni, kita tak boleh terima sekian-sekian-sekian. Jadi saya masa tu, saya tak boleh nak bela. Saya tak boleh nak pertahan. Saya terpaksa diam sebab saya orang bawah. Dia kata, ni baru tadi, dia mungkin ada kat sini kan. Kau yang tunduk tu dia tu. Jadi, dia kata saya nak minta maaf. Saya kata kat dia, saya kata, pasal apa nak minta maaf pula? Sebab dia tak boleh nak pertahan saya. Saya kata, saya tak perlu dipertahankan. Kita orang biasa ni tak perlu dipertahankan, melainkan kalau perkara yang boleh mengganggu kehidupan kita. Kan orang tuduh kita sampai kita kena hukum, dan kita bertahan diri lah. Orang tuduh kita sampai kita terganggu mental dan fizikal, kita bertahan lah. Tapi kalau orang setakat nak kata kita Wahabi ke apa ke, bagi saya, kalau kita tak tahu benda tu dan benda tu tak mengganggu tugas-tugas hakiki kita, tak mengganggu organisasi kita, tak mengganggu reputasi kita dalam dakwah, tak mengganggu apa-apa pun, tak mengganggu keluarga kita, bagi saya benda ni bukanlah satu benda yang besar. Benda ni bukan satu benda yang besar. Dan saya pun tak tahu pun. Jadi saya pesan pada dia, tak payah pening-pening kepala. Tolong bagi tahu pada yang terdekat dulu. Sebab Nabi SAW pun mulakan dakwah dengan orang yang terdekat dengan dia. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu di antara ayat-ayat yang awal turun kepada Nabi SAW, berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi kita dalam melaksanakan tuntutan dakwah ni bukan kerana diri kita semata-mata. Kerana kalau diri kita yang kita fikir, saya ingat baik tak payah dakwah lah, kita join Coldplay lagi bagus. Lain macam tu. Tak payah tauliah pun. Tapi daripada awal kita kena set betul-betul, saya buat kerja ni kerana saya nak mengutip pahala daripada jalan ni. Sebanyak mungkin pahala. Walaupun selepas kita mati nanti, kita cuba untuk mengutip pahala. Kan dulu saya pernah sebut Hamka umpamanya. Waktu masih dihidup, macam-macam tekanan dia terima. Macam-macam cabaran dia terima. Kata orang Indonesia tu, tantangan dia terima. Tapi setelah dia meninggal dunia, pemikiran dia masih lagi bergerak dan berjalan, dan dia mengutip pahala atas apa yang dia tulis. Orang membuat seminar, berbincang tentang pemikiran dia, menulis thesis, menulis jurnal, berbincang tentang sumbangan Hamka dalam masyarakat Nusantara, bukan hanya di Indonesia. Ya. Maka kalau orang kata kita nak buat macam mana, inilah yang kita kena buat. Tapi orang duk kata kat kita macam-macam. Iyalah. Orang kata kita macam-macam pun, setakat ni alhamdulillah, makan masih sedap. Kan, lepas ni kata ada jamuan kami. Nasi Arab. Ha, dia kata nasi Arab pada lepas ni. Kan? Ha, tapi untuk panel ajalah. Fras-fras. Tapi secara umumnya, apabila ada golongan yang menentang kerja amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, kita boleh golongkan kepada dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang jahil. Mereka tak tahu. Mereka tak tahu yang apa yang mereka tentang itu, apa yang mereka lawan itu adalah satu kejahilan. Mereka tak tahu. Kerana mungkin mereka terkesan dengan propaganda yang dilakukan oleh orang-orang yang tertentu. Maka mereka ini mudah-mudahan diampunkan atas kejahilan mereka kalau mereka betul-betul tak tahu. Tapi kalau malas, itu tanggungjawab mereka pada Allah. Yang kedua, ada manusia yang memang jahat, menyebarkan benda yang tak betul. Ini berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berdepan dengan Quraisy. Bukan Quraisy tak tahu Nabi cakap betul. Quraisy tahu Nabi cakap betul. Quraisy tahu Muhammad ini adalah sadiq, orang yang bercakap benar. Tetapi mereka memesongkan hakikat. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan labelan. Memberikan label. Sebelum nak beri label tu, mereka pelikih dulu. Muhammad ni sabiq. Muhammad ni orang yang tak cerdik, tinggal agama nenek moyang dia. Itu yang dilakukan oleh Abu Lahab. Kan? Bahkan sebelum daripada itu pun, ketika mana Nabi Ibrahim mula dakwah, apa kata kaum Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim? Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sewaktu berhala itu dipecahkan, kaum Nabi Ibrahim tengah kelangkabut nak cari siapa yang buat ni. Man fa'ala hadha bi alihatina, siapa yang buat benda ni pada Tuhan-Tuhan kami, menurut pandangan mereka lah, sedangkan itu bukan Tuhan. Apa kaum dia kata? Qalu sami'na fata, kami dengar seorang budak, seorang budak muda, yuqalu lahu Ibrahim, entah nama dia siapa, entah Ibrahim. Ada unsur perlekehan, ada unsur perlecehan. Budak lagi, muda lagi. Sedangkan muda ataupun tua, itu bukan penentu kepada kebenaran. Kebenaran itu perlu dilihat kepada hujah. Yang kedua, mereka akan guna labelan lah, seperti mana Nabi SAW dilabel dengan pelbagai apa ni, labelan dan tomahan. Mereka akan gunakan dengan sebaik mungkin media yang mereka ada. Berlaku juga kepada pendakwah-pendakwah hari ini. Saya tak katalah mereka itu mengikut Quraisy, tetapi taktik yang sama digunakan. Gunakan labelan Wahabi. Kan? Saya terkejut bila ada orang bukan Islam pun, bila tak puas hati dengan orang Islam, dia tu Wahabi, dia pun pandai. Kan? Yang lebih parah tu, Ibnu Taimiyah bilang Wahabi juga. Wahabi juga. Padahal Ibnu Taimiyah awal lagi. Lagi awal. Kan? Itu semua benda yang normal bagi saya. Sidang kalam sahabat kita Nodros, Ustaz Nodros, dia ada insyaAllah ada sesi dia nanti. Mengaku Asy'ari, Asy'irah, bukan Salafi, bukan Hambali. Dia pun mengaku Asy'ari. Wahabi juga. Semua di label satu bakul. Pemandulan akal berlaku bila kita mula label orang dengan label yang tak betul tanpa berhujah. Boleh label tapi hujah dulu. Kita label orang Syiah, kita label orang Khawarij, tapi kita nyatakan bukti. Ni bila tanya Wahabi tu apa, kita panggil, kita buka pentas besar, 10,000 kita habis buat satu dialog Wahabi. Tapi kita tak dapat nama siapa Wahabi. Yang kita dapat apa dia? Perlis dan autoriti agamanya bukan Wahabi. Duh, ceramah sana sini, pusing satu Malaysia. Wahabi bahaya, Wahabi sesat, apa? Wahabi pengganas. Satu negeri. Ha? Satu negeri. Cuma sebut satu negeri. Ada seorang tu tulis Perlis Wahabi ke, confirm Wahabi ke, macam mana dia tulis. Bila orang tanya balik, orang suruh dia pertahan, delete. Dia ingat malaikat boleh delete kot. Ini biasa berlaku. Ini biasa. Bila mana tidak mampu untuk menggunakan hujah, mereka akan mandulkan akal pengikut-pengikut mereka. Mereka akan gunakan labelan Wahabi. Sehingga bila kita tanya Wahabi tu apa dia? Wahabi lah. Wahabi tu apa? Boleh Wahabi tak? Dah takut. Pasal apa? Kalau tak nanti kena heret, kena bawa pergi mahkamah. Nanti kena berhujah depan tu. Definisi Wahabi pun tak jelas. Wahabi siapa? Pengikut Muhammad Abdul Wahab. Saya bukan. Saya tak pernah baca buku Muhammad Abdul Wahab secara tekun. Saya tak pernah mengajar buku tu. Siapa ikut kuliah saya? Mana ada saya baca buku Muhammad Abdul Wahab? Tapi kena juga. Itulah strategi yang biasa. Yang kedua. Yang ketiga, mereka akan gunakan kuasa yang mereka ada. Daripada zaman dulu lagi, mereka akan himpit pemerintah. Sebelum dia naik jadi pemerintah, dikata macam-macam, disebut sebagai penjenayah dan sebagainya. Tetapi setelah dinaik menjadi pemerintah, dihimpit, disantuni dengan baik, Ada orang sebut, dia kata kita pun macam mana, kita pun kena, kita tak mengambil pendekatan mengampu pemerintah. Kalau mereka suka nak dengar daripada kita, silakan. Kalau jemput, kita pergi. Tapi kita nak mengampu, nak pergi himpit-himpit, kita ada platform kita sendiri. Kita bersama dengan umat. Kita bersama dengan umat. Pemerintah datang dan pergi, tetapi umat akan kekal. Kita membina dan mendidik masyarakat. Dan alhamdulillah, walaupun tekanan yang kita terima, alhamdulillah, setakat ini masih ada orang yang nak dengar daripada kita. Alhamdulillah, perkampungan sunnah walaupun jauh di utara, tuan-tuan dan puan-puan juga hadir. Bahkan tadi saya dengar ada yang datang daripada Johor, ada yang datang daripada Brunei, ada yang daripada Singapura, ada yang daripada Sabah, ada yang daripada Sarawak. Alhamdulillah, datang berukhuwah, datang untuk bersama. Walaupun mungkin ada yang datang tak dengar kuliah pun, makan bihun sup je kat luar, tapi dia datang. Tapi dia datang, dia datang juga nak bagi tahu apa dia, semangat dia untuk berhimpun bersama, ya, untuk tunjukkan yang dia bersama dengan asatizah yang mahu memartabatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat kecenderungan masyarakat, sebahagian daripada mereka ini bahaya. Bila disebut tentang bid'ah, dia benci perkataan tu. Sehinggakan dia tanya soalan-soalan yang sarkastik, yang bahaya pada pandangan saya terhadap pegangan dia. Pakai cermin bid'ah dah? Pakai mikrofon bid'ah dah? Kalau dia menganggap memakai cermin mata lebih berpahala daripada tak pakai, maka ia boleh masuk dalam bab bid'ah. Kerana bid'ah ni ibadah, bid'ah ni akidah. Tapi kalau dia pakai cermata sebab sekadar alat bantuan, tak termasuk dalam bid'ah. Benda ni kita hurai banyak kali. Tapi manusia, manusia apabila dia pilih untuk menjadi tuli, dia pilih untuk menjadi pekak, kita jerit pun dia tak mau dengar. Itu masalah manusia. Tapi kita nak buat apa? Kita tak peduli. Kita tak peduli. Kerana apa? Kerana tugas kita bukan untuk jadikan orang terima. Itu Allah Azza wa Jalla punya kuasa. Tugas kita, kita mahu mengutip pahala daripada jalan ini. Kerana apa? Kerana kata Imam Malik, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah Azza wa Jalla itu membahagi-bahagikan amalan sama seperti mana Allah membahagikan ilmu. Ada orang yang Allah Ta'ala berikan Allah membahagikan amalan sama seperti mana Allah membahagikan rezeki. Ada orang Allah Ta'ala berikan rezeki dia daripada jalan ni, ada yang beri rezeki daripada jalan tu. Amalan juga sama, Allah Ta'ala berikan amalan orang ni daripada jalan puasa, yang ni daripada jalan salat sunat, yang ni daripada jalan sedekah. Pendakwah-pendakwah kita mahu mengutip pahala daripada jalan dakwah. Jadi tak ada istilah hard feeling ke, tak ada. Tak ada istilah tu. InsyaAllah, selagi mana kita letakkan motif kita di tempat yang betul, saya nak mengutip pahala, maka selagi itulah kita akan kuat insyaAllah. Amin. Sebab kadang-kadang orang tanya, macam mana? Kena maki, kena fitnah, kena kutuk, tak rasa sakit ke? InsyaAllah setakat ni boleh bertahan lagi. Sebab pahala yang kita harapkan lagi besar, yang kita harapan kita tu lagi besar daripada harapan kita nak jaga nama kita sendirilah. Kan, tapi tengoklah masa akan datang kan. Tapi kalau teruk sangat fitnah tu, boleh juga kita ajar sikit-sikit kan. Itu akan datanglah insya-Allah kan. Tapi setakat ni doakan asatizah kita yang teruk di fitnah ni. Kan, mufti kita macam-macam orang dok kata. Tapi setakat yang saya duduk dengan dia, okey, setakat yang saya duduk dengan dia, saya tak pernah dengar lagi dia duk sebut nak fitnah orang ni ke, nak jatuhkan orang ni ke, melainkan dia hanya nak menyatakan kebenaran. Yang ni bukan mengampu ni dah. Sebab yang ni bukan nak mengampu. Sebab saya dipelawa untuk datang ke sini untuk bantu. Kan, habis tugas saya di sini, bila saya tak diperlukan, saya balik. Saya akan balik ke tempat saya balik. Bukan orang Perlis ya? Saya bukan orang Perlis. Dia orang Perak. Saya orang Perak. Saya bertugas di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya datang ke sini bantu sahabat-sahabat di Perlis untuk menguruskan Kolej Universiti Islam Perlis. Ya, ya. Saya nak ambil kesempatan jugalah, Kolej Universiti Islam Perlis ni kolej yang dah berumur 10 tahun. Jadi mana-mana ada calon-calon yang baik masuk belajar. Kita ada sediakan beasiswa untuk 450 pelajar setiap tahun. Ya. Nah, ini saya nak gunakan kesempatan yang ada ni. Kemudian kita juga ada lancarkan dana wakaf Jamalulain untuk wakaf tu wakaf tunai. Maksudnya duit tu tak akan dibeli apa-apa aset yang tetap, tapi akan dikekalkan sebagai tunai. Kita letakkan dalam bank rakyat, dividen saja yang kita pakai untuk urusan dakwah, penulisan buku, geran penyelidikan, beasiswa pelajar, kita akan guna daripada situ. Ada di bus Kolej Universiti Islam Perlis. Kalau siapa yang berminat boleh untuk menyumbang. Kita masuk RM10 pun dia akan kekal sampai bila-bila sebagai sedekah jariah, yang mana kita perlu dakwah. Tak boleh nafi, perlu kepada duit, perlu kepada wang, perlu kepada pendanaan. Jadi kita sepakat-pakat bantu, bukan untuk saya, tak, untuk dakwah. Kita akan gunakan untuk penyebaran dakwah, untuk penyebaran buku, kerana benda ni kan kekal. Duit tu akan kekal, dividen dia akan kita gunakan. Jadi kalau kita boleh, kita target kalau dapat 5 juta tahun ni, banyak dividen kita boleh pakai insya-Allah untuk melahirkan buku-buku yang berkualiti dan pendakwah-pendakwah yang berkualiti insya-Allah. Insya-Allah. Sebagai yang akhirnya, samalah saya nak sebut benda tu. Ada juga orang sebut, dia kata ini rektor yang suka gaduh dengan orang. Tuan-tuan, kita bertanggungjawab apabila kita nampak benda tak betul, kita disuruh untuk membetulkan. Kita disuruh untuk menegur. Kita tak boleh biarkan kesalahan itu berlalu pergi. Itu sifat yang ada pada saya. Bila saya nampak ada benda tak betul, saya akan cuba untuk betulkan. Kalau itu dipanggil sebagai bergaduh, maka awak kena cek otak awak balik. Kerana gaduh itu benda yang berbeza daripada membetulkan. Membetulkan ni benda yang disuruh oleh agama. Tiba-tiba ditulis, diulas seolah-olah macam benda tu negatif. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla tidak pernah melarang kita untuk berdialog, untuk mencari kebenaran. Betul ada hadis di sana, Nabi SAW menjanjikan pahala ganjaran yang besar bagi orang yang meninggalkan pertelingkahan, mirah. Tapi itu dihujahkan bagi keadaan yang tidak ada faedah. Untuk orang yang keras kepala tak boleh buat apa lah. Tapi Nabi SAW berdialog dengan orang Quraisy. Nabi SAW berdialog dengan Kristian Najran. Nabi SAW berdialog dengan orang Yahudi. Maka dialog itu berlaku. Dan Nabi SAW juga berdialog dengan para sahabat-sahabat, berdialog sesama mereka dalam perkara-perkara ijtihadiyah dan berlaku di hadapan Nabi SAW. Umar dan Ammar berbeza pendapat dalam bab tayammum untuk orang yang berjunub. Kisah Bani Quraizah, para sahabat berbahas di depan Nabi SAW. Ada yang apa, yang solat dengan yang tak solat, diadukan kepada Nabi SAW. Dan Nabi tak pernah kata korang jangan berbantah-bantah. Tak. Kerana proses dialog ialah proses mematangkan minda, mencerdikkan akal. Maka bila saya naik menjadi rektor ikut IPS, saya nampak pentas untuk saya buka ruang untuk dialog ini terbuka depan saya. Dan bila saya tanya mufti saya, buah saya lah kan, mufti tu dia chairman untuk board Kuips. So saya tanya, Dato' okey? Okey. Dia kata buat. Perlis perlu menjadi pentas terbuka. Universiti terbuka untuk umat. Jadi bila buat tu biasalah. Orang yang tak asuk ni, kok mana pun dia akan tak asuk. Kita makan pun dia maki. Kita makan dia maki. Kita senyum pun dia maki. Biasa. Saya pun pelik, dia kata dia ni kalau senyum nampak macam pelik orang. Saya pun tak tahu macam mana saya nak senyum, saya tak tahu. Tapi manusia macam tu lah kan? Dia benci dah macam mana. Sebab itu Imam Ahmad ditanya tentang seorang saya lupa nama dia, Muhammad Tusi pun tak silap, Muhammad bin Mansur Tusi pun tak silap nama dia, suka duk kata kat Imam Ahmad sampai anak murid Imam Ahmad mengadu. Orang tanya kepada Imam Ahmad pasal lelaki ni. Imam Ahmad kata ambil ilmu daripada dia. Dia ada ilmu. Betul. Anak murid lain kata dia selalu mengata engkau wahai Imam Ahmad, mempertikai engkau wahai Imam Ahmad. Dia kata apa? Rajul salih, seorang lelaki yang salih. Ubutuliya bi, tetapi diuji oleh Allah dengan benci aku. Kenapa apa? Kan? Ada orang yang Allah Ta'ala uji untuk benci saya. Saya nak buat apa? Sabar je lah. Kan? Tapi saya nak sebut, bila saya pergi ke Kuala Lumpur umpamanya, semalam saya pergi ke Lima, ramai orang salam, tangkap gambar. Lepas tu disebut, sebahagian daripada mereka sebut, dia kata, saya duk ikut debat terbuka, dialog terbuka, good job, teruskan. Jadi saya tambah semangat. Saya bertambahlah semangat. Saya kata baguslah, kita kena buat lagi. Bukan hanya isu-isu agama, tetapi isu-isu semua isu yang seumat sedang bincang. Ekonomi, ekonominya, politiknya, insya-Allah kita akan cuba untuk banyakkan lagi. Tapi semua ni perlu dana. Satu-satu debat yang kita nak buat, satu dialog yang kita nak buat, kita mungkin habis dalam 35,000 ke 40,000. Jadi benda itulah yang saya sasarkan untuk buat wakaf Jamalul Lail tu. Sebab takkan setiap masa kita nak asyik minta pada MAIBS. Kita perlu jadi civil society, kita perlu jadi civilized. Kita boleh buat dana kita sendiri. Kita tak susahkan orang lain. Kan, yang mana yang tengok secara live tu, kalau boleh bantu, bantu. Kerana dewan perlu sewa, PA system perlu sewa. Yang datang tukang pasang-pasang ni pun kita kena bayar overtime. Staff-staff Kuib ni pun sampai 2 pagi, 3 pagi dia orang pasang PA system. Kan, kita kena bagi juga overtime kat dia orang. Masa antum tuan-tuan dan perempuan sedang tidur, dia orang pasang apa, nak bagi elok benda tu kan. Kita datang esok melenggang aja. Makan perlu diberi, sarapan kena ada. So benda-benda tu memerlukan belanja. Jadi saya akan semangat kalau tuan-tuan memberikan sokongan. Saya sebut juga, ada seorang datuk dekat KL, dia sebut kat saya, dia kata, well done, you buat benda yang bagus. Saya kata kat dia, tapi kena kecam lah tu. Tak apa, mula-mula, dia kata. Masa kita nak kayuh basikal, dia kata, masa kayuh nak basikal, mula-mula tu berat sebab momentum belum ada. Tapi bila dah mula dia bergerak, you kena kayuh 2-3 kali, dia akan bergerak. You kena teruskan. Jadi sebab itu Kuibs akan menjadi, insyaAllah akan menjadi medan untuk pentas terbuka untuk orang berbeza pendapat. Orang pernah tuduh kita sesat, orang pernah tuduh kita wahabi, orang pernah kecam kita, orang pernah tarik tauliah kita. Kita jemput mereka, kita santuni mereka, kita beri mereka makan, kita jadikan mereka tetamu, kita hormat mereka, dan kita hantar mereka balik. Islam suruh kita menyantuni tetamu. Kita berbeza. Mungkin mereka akan tengok, eh, kita kata kat dia macam-macam, tapi dia datang, bila kita datang kat dia, kita layan dia, dia layan kita dengan baik. Islam suruh kita bersifat begitu. InsyaAllah, doakan kami, kami akan terus melangkah ke depan insyaAllah. Terima kasih banyak kalau ada salah dan silap. Terima kasih banyak atas jemputan. Terima kasih kami. Terima kasih kepada Profesor Dr. Zaimi, Dr. Zaitun. Kesimpulannya pertama, tuan-tuan, khurafat adalah satu amalan yang kita mesti bendung dalam apa jua cara. Kedua, terkadang dalam kita menangkis, membendung khurafat, ada hujah-hujah yang sangat-sangat lemah, malah membodohkan akal. Maka tindakan kita adalah menyebarkan ilmu. Ketiga, tuan-tuan perempuan, adalah tugas dan tanggungjawab kita lah untuk memandaikan akal, bukan hanya mengharapkan orang lain. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada pagi esok untuk hari kedua perkampungan sunnah, di mana tuan-tuan akan bersama dengan Tuan Syekh Al-Fadil, Tuan Wan Syukri, Wan Ismail. Dia akan berbicara kuliah subuh tentang khurafat yang dianggap agama. Apa dia? Teruskan, bukan menonton, duduk biasa TV kan. Teruskan bersama dalam perkampungan sunnah yang ke-8. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.